Kasih sesejuk embun di pagi hari, hanya kau seorang yang dapat memberikan rasa kebahagiaan dan ketenteraman. Mengabulkan cita-cita hambanya yang telah berpadu, tak ingin berpisah bak sekuntum bunga dengan tangkainya, sehidup semati selama-lamanya. Mengabulkan cita-cita hambanya yang telah berpadu, tak ingin berpisah bak sekuntum bunga dengan tangkai.